pertama saya ingin sampaikan seperti biasanya di mana-mana saya selalu mengatakan mohon maaf kalau nanti saya trik, karena di dunia belahan dunia manapun yang namanya wanita senang ngomong, betul ya? Betul enggak? Bagus kalau diakui. Kemarin tanggal 29 itu berarti kurang lebih 3 hari yang lalu saya diundang ke Medan bertemu dengan 4.000 ibu-ibu di Medan. Suaranya seperti Anda ini, semangatnya luar biasa, teriakannya luar biasa. Dan yang lebih mengherankan lagi, kalau anak-anak hafal selawatnya hadat Ali itu gak kaget, tapi ibu-ibunya hafal dari album yang pertama sampai yang belum keluar sudah hafal. Saya yakin yang di sini juga semangatnya luar biasa, betul nggak? Ya, saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan pertama tadi MC maupun Pak Wakil juga tadi menyebut saya Ustaz, bukan Pulau Tanet Ustaz. Saya bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai, bukan siapa-siapa, juga bukan artis. Saya ngaku saudara Anda semua, boleh enggak? Jadi kalau bukan artis, enggak usah foto dulu. Turun fotonya, kita mau selawatan dulu, betul enggak? Saya pegang kontak yang kalau berubah saya beritanya, tapi kalau Anda nanti dulu, serius, saya ngomong serius, turun dulu. Nanti saya janji, kalau bukan ingatkan, selesai saya berdiri di sini, satu menit, ngobrol di foto. Tak bosen lu. Tapi sekarang ini, halo? Iya mbak, halo? Iya. Yeah. Udah nanti dulu, kalau yang foto nanti dulu. Kita supaya apa? Supaya kita keluar dari tempat ini betul-betul bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah sayang kita kepada Rasulullah, betul ya? Sebentar, ini frekuensi tinggi suaranya di saudara-saudara wanita di hadapan saya. Saya mau dengar suara saudara-saudara saya yang datang-datang yang diangkat. Saudaraku yang di atas, yang di bawah juga, pokoknya yang merasa ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik ini. Biasanya suara laki-laki bapak-bapak tuh lempeng di mana-mana. Tapi ternyata di sini luar biasa. Coba sekali lagi yang perempuan dulu, yang perempuan. Assalamualaikum. Coba yang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Nanti ada solawat. Di mana saya mau tes suaranya seperti yang wanita atau yang laki-laki? Saya mau tahu. Karena biasanya kalau saya selawatan di mana-mana pak, yang paling keras itu suara anak kecil-kecil yang nggak ada tulisan itu terlihatnya luar biasa. Suara paling keras nomor dua biasanya suara wanita yang sudah mulai banyak tulisannya. Dan yang paling keras nomor tiga suara bapak-bapak yang sudah banyak tulisannya. Nah nanti ini kita lihat kalau yang banyak tulisannya melompong suaranya. Yang gak ada dosa-dosa, kebayang yang terah. Betul gak? Kita mau berjumpa kepada Allah. Kita mau terima kasih kepada Allah. Meskipun panas-panas, sipap-sipap, gak apa-apa. Nanti insya Allah dikasih yang dingin yang kecil. Betul gak? Karena kita mau sabar berpanas-panas. Karena kita mau sabar berdesak-desakan. Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita diciptakan sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya kita bangga. Tetapi ada lagi yang membuat kita juga bangga, yaitu kita dilahirkan, kita diciptakan dari umatnya Rasulullah, seorang Nabi yang paling mencintai Allah, seorang Nabi yang paling dicintai Allah, seorang Nabi yang sering sujud menangis berdoa buat kita umatnya, seorang Nabi yang sudah melindungi kita sebelum kita dilahirkan, seorang Nabi yang kita tahu bahwa detik-detik menjelang wafatnya dan manggil-manggil kita umatku, tidak ada nabi-nabi lain, tidak ada manusia manapun ketika mencabut nyawanya masih ingat orang lain kecuali Rasulullah mengingat kita umat beliau. Dan demi Allah, ini bukan sekedar cerita, ini bukan sekedar dongeng, saudaraku. Wallahi, Rasulullah mencintai kita, Rasulullah menyayangi kita. Bahkan nanti, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Jangan ada yang ngobrol dulu. Berikut dulu, supaya apa? Supaya puas dan tambah cinta kita kepada Allah. Waktu nanti, di akhirat nanti, ketika Rasulullah diperintahkan masuk dalam surganya Allah, Rasulullah menuju surga, saudaraku. Tetapi Rasulullah menengok ke belakang, menuju lagi ke pintu surga, nengok lagi ke belakang, sehingga mereka bertanya, apa yang kau cari, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku ingin masuk surga bersama umatku. Aku tidak ingin masuk surga sendirian, wahai malaikat. Tidak ada nabi seperti ini, saudaraku. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, di mana-mana selalu saya ulang-ulang ini bukti bahwa Rasulullah merindukan kita. Ini bukti bahwa Rasulullah mencintai kita, saudaraku. Pernah Rasulullah duduk dengan sahabat, Rasulullah sakit pada saat itu. Memang tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Rasulullah sakit, saudaraku. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku rindu, aku kangen. Sahabat bertanya, kepada siapa engkau rindu, ya Rasulullah? Kepada siapa engkau kangen, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya lagi, bukankah kami saudaraku? Kalian sahabatku, aku mencintai kalian. Tapi aku rindu, aku kangen kepada saudaraku. Siapa mereka, ya Rasulullah? Siapa mereka, ya Rasulullah? Kata sahabat. Sahabat penasaran, ingin tahu. Kata Rasulullah, saudaraku, yang aku rindukan itu, yang aku ingin bertemu itu adalah umatku Allah yang belum pernah bertemu denganku, yang tidak hidup dendaman denganku, tetapi mereka mau berdesak-desakan seperti ini karena rindu ingin memanggil-manggil namaku. Mereka sering menetapkan air mata karena menahan rindu kepadaku. Mereka melanjutkan perjuanganku, dakwahku. Aku rindu kepada mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Dan insya Allah kita yang ada di hidup ini dirindukan oleh Rasulullah. Insya Allah semua yang diizinkan bertemu Rasulullah. Cinta gak sama Rasulullah? Lampung suaranya. Cinta gak? Cinta gak? Yang di atas cinta gak? Orang tua cinta gak? Semuanya apakah rindu kita dengan Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatullah salam. dulu, tahan dulu, jangan nangis dulu. Nangis kan nanti belum waktunya. Kalau sekarang nangis, nanti tidak bisa teriak kan ya Pak. Loh, ada yang masih mutu lagi. Oke, saya yakin saya tidak ragu sama sekali. Semua tanpa kecuali cinta kepada Rasulullah. Tetapi masih banyak yang malu-malu mengekspresikan. Masih dia ya. Apa ya? Izin, ya bukan izin. Kengke. Ya gimana? Bukan izin. Jangan. Teriak yang keras. Semua dari kita ini bahwa kita yang paling berat memanggil Rasulullah. Mau gak? Nah, jawabannya lo coba yang laki-laki. Mau gak? Mau. Sedek yang di sana deh. Mau gak? Mau. Dari sana mau gak? Mau. Di sana mau gak? Mau. Di sini mau gak? Mau. Yang di sana jadi mau gak? Mau. Maksudnya tersisir saya kerasa luar biasa. Tapi Bapak-bapak, saya harus luar biasa. Anda harus bersyukur. Tadi yang diinformasikan tadi mengenai pengurusan paspor, terus bagaimana ada yang ditanyakan secara online, itu luar biasa. Insya Allah, Allah ridho itu Pak yang saya maksud tadi saya katakan. Tadi terus malam saya bicara. Pokoknya saya mengatakan bahwa iya tadi saya tak sebutkan bahwa mau hebat di mata Allah nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustaz. Betul. Yang berkumpul di KDI bisa menjadi mulia di mata Allah kalau mendengarkan ini juga terus berjalan. Mau nggak rekaman jawaban untuk rekaman soal bersama Ayat Ali mau nggak? Mau nggak? Jadi suara frekuensi tinggi yang melintas, suara power yang lebat dari yang laki-laki digabung sama Ayat Ali buat soal untuk tolak mau. Oke, saya cek dulu, waktu melompok suaranya. Gak bisa. Ayah, mudah-mudahan. Gak boleh, jelit-jelit dari ini bagi yang bilang. Dari ini jauh, ada berapa saya? Jauh, ini masuk saya. Jauh, ini dulu. Wuuu! Akan penuh. Jauh, barat. Sumatera. Thank you. Tapi hafal anda dengan diri semua. hati apa lumi semua. Tidak ada ya apa. Tapi 5 tahun terakhir anak-anak Indonesia semua bisanya tak gitu. Terus lagu CNTA. Terus lagu pokoknya kita-kita yang mereka tidak paham, tidak mungkin, tapi mereka hafal. Tetapi alhamdulillah saudaraku, tahun lalu saya bersama Anti dan Sita, berarti saya bawa izinnya itu, tapi tidak banyak, mohon maaf. Saya bawa cuma 300, tidak tahu masih ada atau enggak, buat dijual. Album terbaru yang pakai rap itu. Sekarang alhamdulillah saudaraku, anak-anak itu main kelereng, main layang-layang. Muhammadku. Nanti kita akan bawa lagu itu, mau enggak? Dengar itu, begini, enak kan? Karena saya tidak mau salah, saya pikir apa yang saya lakukan supaya anak-anak juga remaja senang dengan solawat. Akhirnya saya kasih rap, tapi rapnya isinya cinta kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Mengalahkan lagu-lagu cinta di NFP 12-12 masuk 3 besar dalam waktu itu. Dan kalau dulu mau jual 100.000, 200.000 keping gampang pak, sekarang mau jual 10.000 CD kaset satu tahun susahnya luar biasa. Ternyata album Muhammad Nabiku, saya bersama Andi dan kita dan kawan-kawan itu dalam waktu 3 bulan terjual lebih dari 50.000 keping. Artinya apa? Itu bukan keputusan hari-hari sendiri, itu keputusan kita semua. Kalau kita mau lakukan sesuatu, Allah pasti akan bantu. Mau gak saya ajarin sedikit, nanti kita bawakan, mau gak? Ajarin ya. Kan semua sudah bisa. Ya Rabbi fir mustaqarani maqatihana. Nadanya seperti itu, tapi saya kasih bahasa Indonesia. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Sewali, yang laki-laki juga dengarkan semua bahwa tanpa kecuali. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Sewali. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Coba bareng-bareng semuanya. Ya kelak dalam kelak, salah dikit gak apa-apa. 1, 2, 3. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Lagi, lagi, lebih kelak semangat. 1, 2, 3. Muhammadku, Muhammadku, ready? Amin ya. Amin. Nah gitu, satu dua tiga. Amin. Ini aja kalau putri di luar aja. Nanti kita mau selesaikan acaranya dulu. Yuk, Mbak, Mas, pintar Mbak, yuk. Nanti-nanti yang mau beli cincin ini di depan. Baik, saudaraku, gimana? Semangat ya? Oh, jawabannya lompat. Semangat ya? Yang di atas semangat ya? Luar biasa, semangat saja. Thank you. ngomongin ya Pak. Tapi ternyata di sini-sini kalau kalah semangat sama Bapak dan Ibu Rani. Oke, saya boleh cerita tentang apa ini? Tapi saya minum dulu. Dan kalau tadi saya kursi kok kalah semangat, ada yang aplikasi gitu di sini. Ini kan berarti bensin juga tahu sudah ya. Baik. Oke. Ngobrolnya nanti lagi. Oke. Jangan ngobrol dulu, ya. Kalau gitu boleh. Saya mau cerita tentang sabar. Kenapa? Yang cinta sama Rasulullah jangan ngobrol dulu. Begini. Sekali lagi. Bahwa Anda datang ke sini. Jangan dulu, jangan ngobrol dulu, jangan ngobrol dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, ini penting sekali. Ini buat kekuatan Anda. Percayalah, ini buat kekuatan Anda. Lihat dulu, lihat wajah saya yang ganteng ini. Kalau tidak begitu, aku akan ngantuk kan? Oke, begini, Allah mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal, kamu belum diuji, kamu belum dicoba, seperti Rasul dan para pengikutnya sebelum kamu diuji sedemikian rupa, diguncangkan jiwa mereka sedemikian rupa sampai-sampai mereka mengatakan Allah dan Rasulnya mengatakan mata Rasulullah kapan pertolongan Allah, artinya itu ujian yang luar biasa. Jadi saudaraku, kalau seandainya kita semua tidak pernah luput dari ujian, betul lah. Semua selalu akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Kenapa? Karena memang itu yang harus dilalui. Ini orang beriman itu orang yang kuat kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda diuji apapun ujiannya, misalkan diduga, misalkan suaminya kurang menyenangkan, atau anaknya nakal, atau mertuanya, atau ibunya, atau ayahnya, atau majikannya, atau fisiknya sakit, atau keadaan ekonomi kita terhimpit. Dan ngobrol dulu, gila. Ini penting saudaraku. Pada saat itu, jangan Anda pakai meninggalkan Allah. Anda harus yakin saat itu Anda masih memegang kuncinya surga. Kalau Anda sabar, kalau Anda terus meminta bantuan kepada Allah, ditambah sholat sunah-sunahnya, sholat tahajudnya, sujud nangis, minta tolong Allah, Allah sayang kita dan Allah pasti memberi jalan keluar. Kita semua di sini tidak satu pun yang tidak pernah mendapatkan ujian. Tetapi buktinya sudah selesai kan? Buktinya kalau sebulan yang lalu ini tanggal berapa? Tanggal 3. Kalau tanggal 3 bulan yang lalu ada janda kita yang lagi sumpah luar biasa mendapat ujian musibah yang luar biasa. Jadi sekarang sudah lepas ujiannya, bahkan kebalikannya sekarang ini mereka atau kita lagi senang-senangnya. Betul lah. Jadi jangan terlalu menganggap sudah urusan dunia ini. Dihadapi, bukan ditinggalkan, bukan dihindari. Dihadapi, cari persoalannya, cari penyelesaiannya, dan Allah akan membantu kita. Itulah jaminannya Allah. Jadi, kalau Anda punya ujian, harus kita kepada siapa? Mau gak kita dengan Allah? Selamat lagi, mau gak? Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi nabiku. Pernah dengarkan lagu yang dulu yang cinta waktu tiga? Nah ini ada pasien misalnya, mau gak dia cari? Mau gak? Mau ini? Saya harus membawa ini bersama anti-anti tadi, insya Allah. Ian. Ian. Insya Allah nanti kalau Allah takdirkan saya datang lagi bersama Anggi dan kita anak kecil itu nolak. Tapi itu benar. Waktu itu kan pernah berjanji kan kalau kumpul lagi datang lagi mau nggak melupakan sedekahnya buat jalan Allah mau nggak? Sekarang mau nggak? Iya ya, betul. Tapi saya mungkin boleh siapin dananya bukan buat panitia, bukan buat KDI, bukan buat Dadat Alwi, tapi buat Allah dan Rasulnya. Siapa tahu sedekah Anda sekarang ini yang menyelamatkan kita ke surga. Oke, sambil siapin dananya kita belajar. Thank you. Betul, Lontang. Dengan menyaksikan langsung siaran Tablik Akbar bersama Alan Alloy dengan tema Nikmat Salawat. Kita dengar bersama kali ini ada Alloy sedang melantunkan salawat edisi terbaru bersama dengan para jamaah. Kita lihat di bawah ada banyak jamaah dari perempuan yang memenuhi hampir seluruh gedung di Junior High School Building ini ya, gedung pertemuan. Tidak kurang dari berapa ya, banyak sekali ya. Di sini jumlah jamaah pria kira-kira ada sekitar 1/3 daripada dibanding dengan jamaah putri ya, bagian besar dipadati oleh jamaah putri ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Beberapa bulan yang lalu saya membawakan lagu ini di Hong Kong. Itu saking semangatnya itu para guru migran di Hong Kong di kali ini. Ayo, kita lihat satu dua. Muhammadku. Ayo sama-sama. Muhammadku, dengarlah. Thank you. 5 sampai 8 menit aku cukup sebentar mau enggak? Saudaraku semuanya tanpa kecuali. Kecuali mungkin petugas kamera. Tapi semua selain itu tundukkan wajahmu saudara. Yang masih berdiri duduk semuanya, duduk semuanya. Tundukkan wajahmu saudaraku. Jangan ada satupun yang mengangkat wajahnya. Tundukkan wajahmu, berjamkan matamu, saudaraku. Berjamkan matamu, hadirkan hatimu. Masuklah pikiranmu dalam hatimu. Tenangkan hatimu. Hadirkan dirimu. Bersihkan hatimu, saudaraku. Aku ingin mengajak engkau saat ini, saudaraku. Bayangkan seandainya Rasulullah hadir di hadapanmu. Bayangkan wajah Rasulullah, saudaraku. Kalau ada yang membisikkan di hatimu bahwa kau tidak banyak membayangkan wajah Rasulullah, jangan percaya itu, saudaraku. Engkau layak membayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullahmu yang menyayangimu, yang merindukanmu. Rasulullahmu yang bersedih dengan penderitaanmu. Rasulullahmu yang ikut bahagia dengan kegembiraanmu. Rasulullahmu yang seandainya datang ke rumahmu akan mengajak bermain anak-anakmu, akan menghibur hatimu. Bayangkan wajah Rasulullah. Rasulullah yang mau berdarah-darah demi keselamatanmu. Bayangkan wajah Rasulullah, hadirkan Rasulullah di hadapanku, saudaraku, siapapun engkau saat ini di tempat ini, yakinlah bahwa engkau layak membayangkan wajah Rasulullah, bahwa engkau layak bertemu Rasulullah. Bayangkan saat dengan engkau bertemu hanya berdua dengan Rasulullah. Ia dari siapapun selain engkau dan Rasulullah di hadapanmu saat ini. Seandainya engkau bertemu hanya dan hanya dengan Rasulullah, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin mencium tangan Rasulullah? Atau kau ingin memeluk tubuhmu hingga Rasulullah? Atau mungkin bagaimana isi punggung Rasulullah? Kalau saat ini saat kau menunjukkan wajahmu saat ini, air matamu basah karena air mata. Matamu mulai basah karena air mata. Jangan katakan bahwa itu air mata dari Allah. Itulah Allah merebutkan hatimu karena kau mencintai Rasulullah. Karena memang Rasulullah mencintaimu. Wajar kalau Rasulullah ada dalam hatimu. Tetap tertundukkan wajahmu, saudaraku. Tetap pejamkan matamu. Bayangkan seandainya engkau hanya berdua dengan Rasulullah. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan kau tahan. Keluarkan suaramu, mari saudaraku bersama-sama kita panggil Rasulullah. Teriakan yang keras, panggil Rasulullah bersama-sama. Ya Allah, saudaraku, teriakan yang keras. Ya panggil Rasulullah sepatu. Ya sedang menurut kaki Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kau Kita semua tunjuk kepada Allah.

sholat lima waktu dan pernah kita tinggalkan dan terus ingat kepada Allah dan Rasulullah. Allah baik, kalau kita melangkah satu Allah akan bantu sejuta langkah insyaAllah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, Allah lancarkan urusan kita semua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mohon maaf belum buka dulu sebentar. Tadi saya acara ceramah inti sudah berakhir tepat pada pukul 4 kurang 10 waktu Taiwan dan sekarang adalah waktunya untuk foto-foto dari jamaah bersama Adat Alwi dan ini para jamaah sudah mulai beranjak berdiri baik yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Sebagian besar di bawah dipadati oleh jamaah putri sementara yang di atas diisi oleh jamaah putra. Pada awalnya tadi di bagian bawah, di lantai bawah tempat dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri panggung adalah jamaah putri, sebelah kanan panggung adalah jamaah putra. Tetapi namun jamaah putra sudah jamaah putri maksud kami sudah jumlahnya semakin banyak sehingga jamaah putra dialihkan ke panggung ke tribun atas. Demikian laporan kami dari Junior High School Lungkang. Sampai jumpa pada reportase berikutnya. Lebih kurangnya dari kami reporter amatiran ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.